Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, kumpulan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ditulis oleh seorang ulama Mesir yang bernama Muhammad Fuad Abdul Baqi. Kita sampai pada bab yang ke-18. Hadis 21. Di buku terjemah bab ke berapa? 18. Hadis yang ke-21, hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 60 sekian cabang. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu termasuk salah satu di antara cabang iman. Dalam riwayat yang lain yang semakna dengan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu punya 70 sekian cabang. A'laha kalimatu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah syahadat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu termasuk salah satu di antara cabang iman. Tayyib, kita awali dari pengertian iman. Iman pengertiannya, dan ini sudah beberapa kali kita sampaikan, adalah at-tasdiqu bil jinan wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Iman adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dalam lisan, dan perbuatan anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Bisa bertambah dengan mentaati Ar-Rahman, dan bisa berkurang ketika orang itu mentaati setan. Dan itulah definisi iman menurut ahlu sunnah wal jamaah. Berbeda dengan definisi iman menurut murjiah, yang mereka menganggap bahasanya iman adalah mujarradut tasdiq, sebatas membenarkan dalam hati. Sehingga amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia tidak termasuk bagian dari iman. Dan ini prinsip yang tidak benar, karena hadis yang kita baca menunjukkan bahasanya amal perbuatan manusia termasuk bagian dari iman. Apa dalilnya hadis ini? Nabi SAW mengatakan iman itu punya 60 sekian cabang. Dan dalam riwayat yang lain, yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada kerikil yang ganggu, ada dahan yang ganggu, atau sesuatu yang ganggu, termasuk misalnya ada beling, ada kaca yang berbahaya, atau ada paku, Bapak Ibu singkirkan, karena berharap semoga ini tidak mengganggu orang yang lewat, maka ini termasuk bagian dari iman. Dan menyingkirkan gangguan itu amal perbuatan fisik atau amal perbuatan batin? Amal perbuatan fisik. Karena itulah kalau iman hanya disebut sebagai amal hati, maka tidak mungkin kegiatan menyingkirkan badan itu bisa dilakukan. Karena enggak ada orang yang menyingkirkan gangguan di jalan sambil batin. Tak batin paku minggir, enggak bisa. Tidak bisa disebut iman kalau hanya sebatas batin. Sementara pendapat Murji'ah menyatakan bahasanya iman hanya akidah yang ada dalam batin. Sehingga hadirin makan Allah, jika amal perbuatan yang bentuknya menyingkirkan gangguan di jalan termasuk bagian dari iman, apalagi amal perbuatan yang nilainya ibadah mahdoh, seperti salat, seperti zakat, puasa, haji dan yang lainnya. Karena itulah bagian dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, amal perbuatan yang kita lakukan dimasukkan bagian dari iman. Dan dalil yang lain dari Al-Quran bahasanya iman termasuk juga mencakup amal perbuatan adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menjelaskan perubahan arah kiblat, dulu kiblat kaum muslimin menghadap ke arah Baitul Maqdis. Dan ini berlaku kurang lebih selama 6 bulan setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Kemudian diubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke arah Ka'bah Al-Musharrafah. Kemudian kaum muslimin mereka berpikir begini, ketika 6 bulan itu selama kita sholat menghadap ke utara, ada banyak di antara saudara kita yang meninggal dunia, baik meninggal dalam perang atau meninggal karena sakit atau karena sebab yang lainnya. Kemudian mereka berkomentar, terus bagaimana status sholatnya, padahal mereka ketika itu sholat menghadap ke arah yang tidak benar, yaitu menghadap ke arah Baitul Maqdis, karena telah diganti oleh Allah ke arah Mekah. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wallahu la yudhi'u imanakum." Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyia-nyiakan iman kalian. Maknanya adalah "Wallahu la yudhi'u salatakum." Allah tidak menyia-nyiakan salat kalian. Sehingga ayat ini menjelaskan bahasanya salat adalah bagian dari iman. Kemudian pengertian berikutnya, iman itu yazid wa yanqus. Unsur berikutnya dalam definisi iman, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Berbeda dengan akidahnya Khawarij. Kalau menurut akidahnya Khawarij, iman itu tidak bisa bertambah dan berkurang. Termasuk juga akidahnya Murji'ah. Sehingga ketika orang itu sudah punya iman, maka iman itu satu kesatuan yang tidak bisa bertambah dan berkurang. Maka kalau orang itu melakukan satu perbuatan yang dia mengurangi iman, berarti iman itu hilang semuanya. Makanya berdasarkan akidah ini, jika ada orang yang melakukan perbuatan dosa besar, maka dia imannya hilang dan jadilah kafir. Dan itu akidahnya siapa? Khawarij. Seperti akidah yang dipegangi oleh ISIS, ya. Akidah yang dipegangi oleh Daesh, yang mereka punya pemahaman bahasanya siapapun yang melakukan perbuatan dosa besar, maka imannya hilang sehingga dia sudah tidak lagi punya iman alias kafir. Kalau sudah kafir, maka nanti ketika meninggal dunia tidak boleh disolati, tidak boleh didoakan. Ya. Berbeda dengan akidahnya Ahlus Sunnah. Akidahnya Ahlus Sunnah, iman itu yatajazza. Iman itu bisa terbagi-bagi. Sehingga ketika kurang sebagian, tidak berarti hilang keseluruhan. Karena itulah mereka membuat satu prinsip al-iman yazid wa yanqus. Iman bisa bertambah ketika orang taat kepada Allah, wa yanqus, dan bisa berkurang ketika orang itu mentaati setan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah zat yang telah menurunkan as-sakinah, ketenangan di hati orang yang beriman. "Liyazdadu imanan ma'a imanihim," agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan iman dalam diri mereka, "ma'a imanihim," meskipun mereka sudah punya iman dalam hatinya. Sehingga iman itu bisa bertambah. Nah, kaum muslimin ketika mereka melakukan ketaatan kepada Allah, di saat itulah imannya naik. Dan orang yang paham tentang nikmat iman, dia bisa merasakan itu. Ketika orang itu sedang dekat dengan Allah, sedang dekat dengan syariat, dia bisa merasakan seolah-olah imannya naik. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman." Ada tiga hal, siapa yang memilikinya maka dia bisa merasakan manisnya iman. Jadi ketika imannya bertambah itu dia semakin senang, dia bisa merasakan kelezatan. Dan itulah hakikat ketika orang itu sudah bisa menikmati ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merasa tersiksa, dia tidak merasa tidak merasa enggak nyaman ketika melakukan ketaatan kepada Allah, karena dia bisa menikmati naiknya iman yang ada dalam hatinya. Makanya kita bisa jumpai bagaimana kondisi kaum muslimin di zaman para sahabat, meskipun mereka penuh dengan keterbatasan fasilitas hidup, kekurangan dari sisi makanan, kekurangan dari sisi dana untuk hidup, namun masya Allah perjuangan mereka yang luar biasa membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam digantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan manisnya iman. Dan itu jauh lebih lezat dibandingkan ketika orang itu menikmati kehidupan dunia. Kemudian di antara dalil bahasanya iman itu bisa bertambah adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, bahasanya beliau menyebut iman itu terbagi menjadi beberapa cabang. Dalam riwayat yang kita baca ada 60 sekian cabang. Ada kata bid'un. Ada kata bid'un di situ? Bid'un secara bahasa adalah angka antara 3 sampai 9. Antara 3 sampai 9. Misalnya orang menyebut 60 sekian. Nah, itu bahasa Arabnya bid'un wasittun. 60 sekian. Sekiannya berapa? Antara 3 sampai 9. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bid'un wasittun. 60 sekian. Sekiannya itu berapa? Antara 3 sampai 9. Nah, riwayat yang menyebutkan tentang jumlah pasukan perang Badar di situ mengatakan 300 wa bid'u asyar. 300 dan sekian belas. Sekian belas itu berapa? Bisa 13 sampai 19. Makanya tidak bisa dipastikan. Karena itu kalau ada referensi yang mengatakan jumlah pasukan perang Badar 317. Nah, belum tentu benar ya. Karena antara 313 sampai 319. Nah, kalau sudah pakai antara begitu lebih aman dalam menyampaikan informasi. Karena kalau pakai angka yang pasti kemungkinan melesetnya lebih besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iman itu punya 60 sekian cabang. Sekiannya itu berapa? Wallahu a'lam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak menyebutkan angka detailnya. Beliau hanya menyebutkan sekian antara 3 sampai 9. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bid'un wa sab'un. 70 sekian. Di riwayat yang kita baca 60 sekian, di riwayat yang lain 70 sekian. Apakah riwayat ini bertentangan? Karena di situ ada angka yang berbeda, yang satu 60 sekian, yang satu 70 sekian. Ada kaidah yang disampaikan oleh para ulama ketika membahas masalah angka. Mereka mengatakan mafhumul adad laisa fi syai. Bahasanya bilangan yang disebutkan dalam dalil itu tidak menunjukkan atau tidak memiliki kebalikan. Dalam arti dia tidak menunjukkan batasan. Karena umumnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan angka, tujuan beliau adalah litaksir, untuk menyatakan kalau itu banyak. Tapi pastinya berapa? Wallahu a'lam. Pokoknya yang penting banyak. Nah, angka yang mewakili jumlah banyak itu 60, 70 yang sering disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sering kita jumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyebut 70 sekian. 70 hasta, 70 tahun. Itu angka yang disebutkan oleh beliau, tujuan besarnya adalah untuk menunjukkan lit taksir. Kalau jumlahnya banyak. Sehingga para ulama ketika membahas masalah ini, mereka tidak menyatakan dalam hal ini hadisnya apa enggak jelas, apa mencela-menceleh, bukan ya. Tapi mereka tetap mengatakan ya dua-duanya kita terima. Satu riwayat mengatakan 60 sekian, riwayat yang lain mengatakan 70 sekian, dan kita pahami bahasanya maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan angka ini tujuan besarnya adalah lit taksir, untuk menyatakan bahasanya cabang iman itu banyak. Cabang iman itu jumlahnya banyak. Nah, ulama ada yang berusaha untuk mengumpulkan apa saja yang termasuk cabang iman. Karena dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan rincian. Kalau cabang iman itu ada 60 sekian, terus apa saja cabang iman itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan rinciannya. Tapi ada sebagian ulama yang mengumpulkan cabang-cabang iman dan ditulis dalam satu buku khusus, judulnya Syu'abul Iman. Siapa penulisnya? Syu'abul Iman. Siapa penulis kitab Syu'abul Iman? Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi, salah satu di antara ulama mazhab Syafi'iyah. Beliau kumpulkan hadis-hadis yang berbicara tentang masalah iman, dan beliau jadikan itu sebagai bagian dari cabang iman. Jadilah satu kitab judulnya Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Makanya bagi para talibul ilmi yang mau belajar apa saja rincian Syu'abul Iman, nanti bisa merujuk di kitab Syu'abul Iman yang ditulis oleh Al-Baihaqi. Kemudian di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu termasuk salah satu di antara cabang iman. Hanya satu ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita baca. Dalam hadis yang menyebutkan angka 70, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan batas atas batas bawah. A'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Cabang iman yang paling tinggi adalah syahadat la ilaha illallah, dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, antara ini isinya apa saja beliau tidak sebutkan. Beliau hanya sebutkan satu, dan malu termasuk salah satu cabang iman. Malu itu cabang iman nomor berapa? Wallahu a'lam. Pokoknya antara yang atas dan paling bawah. Di tengah itu salah satunya adalah malu. Yang ini menunjukkan keistimewaan sifat malu, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikannya sebagai salah satu di antara cabang iman. Dan di antara dalil keutamaan sifat malu adalah hadis berikutnya, hadis nomor 22, hadis Ibnu Umar. Hadis dari Ibnu Umar. Masmu bin Umar Abdullah. Ismuhu Abdullah bin Umar ibn al-Khattab al-Adawi. Beliau dari Bani Adi. Ada riwayat bahasanya Umar bin Khattab radhiyallahu an membunuh bapaknya al-Khattab. Tapi riwayat ini tidak benar, dan dinilai sebagai riwayat yang palsu oleh Syekhul Islam. Dari Abdullah bin Umar, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar wa huwa ya'idu akhahu fil haya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada orang Ansar sedang menasihati saudaranya, karena saudaranya ini pemalu. Biasanya orang pemalu itu untuk bisa menghilangkan malunya dikasih apa, Pak? Dikasih motivasi, ya. Diobong, dikasih motivasi biar dia hilang rasa malunya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang Ansor memberikan motivasi kepada kawannya. Sesama Ansor, karena kawannya ini sangat pemalu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan da'hu fa innal haya'a minal iman. Biarkan dia, da'hu, biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu termasuk bagian dari iman. Biarkan, itu bahasa Arabnya apa? Da', biarkan, bahasa Arabnya da. Ya, dicatat ya. Nanti ngomong sama istrinya da. Barne wae. Meskipun kata ini jarang digunakan. Kalau sekarang orang Saudi lebih banyak menggunakan kata khalli. Khalli ya, itu kalau sudah bilang khalli itu jangan dekat-dekat. Nanti tidak ditabok ya. Da'hu, biarkan dia. Fa innal haya'a minal iman. Karena sesungguhnya rasa malu bagian dari iman. Sudah enggak usah dipanas-panasi, enggak usah dimotivasi. Dia punya rasa malu semacam ini, rasa malunya ini termasuk bagian dari iman. Kemudian hadis berikutnya, hadis Imran bin Husain. Hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Ketika orang itu punya rasa malu, maka peluang dia untuk jadi orang baik lebih besar dibandingkan orang yang enggak tahu malu. Baik. Yang hadis ini menunjukkan keutamaan rasa malu. Hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling pemalu menurut persaksian para sahabat adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, belum pernah aku lihat manusia yang lebih pemalu dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan respon malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka saksikan melalui raut muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau lebih malu dibandingkan seorang wanita yang masih gadis yang belum pernah kumpul sama laki-laki. Yang belum pernah bergaul sama laki-laki. Ada enggak gadis di zaman kita yang tidak pernah gaul sama laki-laki? Ya? Kalau di masa silam banyak. Karena enggak ada sekolah SD ya, yang campur ya, atau SMP campur. Mereka belajar melalui orang tuanya sendiri-sendiri di forum keluarga ketika masih muda. Sehingga seorang gadis ketika sudah balig, mereka dipingit oleh orang tuanya ya, yang dilihat hanya apa yang ada di dalam rumahnya. Jarang sekali keluar. Nah, sahabat mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih pemalu dibandingkan gadis semacam ini. Nah, seorang gadis ketika dia malu, maka dia tidak akan berani untuk bicara. Sampai pun melihat sesuatu yang tidak dia sukai. Karena rasa malunya. Sehingga ketika dia melihat sesuatu yang tidak dia sukai, paling dia raut mukanya berubah jadi makin merah, atau berubah raut mukanya, atau merasa enggak suka, tapi enggak berani ngomong karena malu. Itu karakter seorang gadis. Makanya ketika seorang gadis ditawari oleh orang tuanya, kamu mau nikah sama A? Kok dia diam saja, kemudian raut mukanya berubah. Itu ada dua kemungkinan, antara setuju dan setuju sekali. Karena dia malu untuk mengutarakannya. Nah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kondisi seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada kesalahan yang dilakukan oleh sahabat, terkadang beliau tidak langsung komentar. Tapi sahabat sudah paham Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak suka dari raut muka beliau. Itulah gambaran pemalunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika ada maksiat yang dilakukan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sensitifnya itu sebagaimana layaknya seorang gadis. Ketika melihat sesuatu yang tidak disukai, sudah langsung terlihat dari raut mukanya. Beda dengan kita ya. Raut muka kita sama saja mau lihat maksiat maupun lihat tidak maksiat. Bahkan ketika melihat sesuatu yang isinya maksiat, kita makin menikmati. Itu subhanallah, astagfirullahaladzim, dia pakai pakaian kayak gitu. Ini sama saja dengan mulut komentar, mata menikmati. sementara wajahnya biasa saja sambil senyum-senyum. Tayib. Karena itulah hadirin makan Allah, rasa malu yang merupakan sifat terpuji juga dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara sahabat yang terkenal dengan rasa malunya adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dalilnya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di dalam rumahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian dan ketika itu tersingkap sebagian betis beliau. Masuk Abu Bakar As-Siddiq. Masuk Umar bin Khattab. Dan dua-duanya adalah mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar mertua Nabi, Umar bin Khattab mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Bakar hubungannya dengan siapa? Aisyah. Kalau Umar, Hafsah. Utsman bin Affan begitu mau masuk, karena masing-masing ketika masuk minta izin dulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupi paha beliau. Akhirnya para sahabat merasa aneh. Ketika Abu Bakar masuk, beliau biarkan. Ketika Umar masuk, beliau biarkan. Kenapa begitu Umar masuk, begitu Utsman masuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupi pahanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya lebih layak untuk malu kepada Utsman karena malaikat malu kepadanya. Yang ini menunjukkan bagaimana pemalunya Utsman yang luar biasa sampai malaikat itu malu kepada Utsman. Dan bentuk malu kepada orang yang mulia adalah dengan berusaha menjaga kondisi badan, menjaga kondisi fisik, berpenampilan jaim, jaga image, biar terkesan baik. Itulah salah satu di antara bentuk malu kepada orang yang kita hormati. Wah, saya izin karo iku, akhirnya dia pakai baju. Ya. Padahal kalau nggak ketemu dia, kadang gak karuan ya. Ketika ada orang yang lewat, dia seorang tokoh masyarakat, do bubar semuanya, kemudian dandan dewe-dewe. Nah, itu contoh rasa malu yang terjadi ketika orang itu merasa bahasanya pakaiannya tidak pantas. Baik. Karena itu ini menunjukkan malu adalah sesuatu yang terpuji. Meskipun sebenarnya secara umum malu bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama, malu yang terpuji. Dan bentuk malu yang terpuji adalah malu yang bisa mengangkat martabat seseorang, sehingga orang itu wibawanya semakin terjaga karena dia punya rasa malu. Izinan, Arab ngomong izin, mau komentar kadang dia izin. Bisa jadi dengan dia banyak diam, dia lebih terkesan berwibawa daripada dia banyak ngomong. Ya. Makanya hati-hati di grup. Ya. Yang paling cerewet, nah itu biasanya dengan mereka yang diam, itu berbeda rasa malunya. Karena terkadang orang yang diam, itu lebih terjaga wibawanya. Sehingga malu terpuji adalah semua tindakan malu yang bisa menjaga wibawa seseorang. Kemudian malu yang kedua, malu yang tercela, malu untuk berbuat kebaikan, seperti malu untuk belajar ilmu agama. Sebagaimana kata Mujahid bin Jabir rahimahullah, ulama tabi'in muridnya siapa? Ibnu Abbas. Qala Mujahid bin Jabir rahimahullah, La yata'allamul ilma mustakbirun wala mustahyin. Ada dua manusia yang dia enggak mau belajar agama. Pertama, wong gumede, sombong. Nah, aku iki wis tuwa, mosok dikon ngaji. Aku iki wis ndek pangkat, mosok kon belajar karo wong kaya ngene, ora pantes. Aku iki wis ndek gelar, aku iki lebih dan seterusnya. Maka dia menonjolkan ujub kesombongannya sehingga menghalangi orang ini untuk mau belajar. Dan banyak manusia yang bisa kita jumpai melakukan tindakan semacam ini. Yang kedua adalah kata Mujahid, orang yang pemalu. La yata'allamul ilma mustakbirun wala mustahyin. Tidak akan mau belajar ilmu agama orang yang sombong, dan yang kedua orang yang pemalu. Dia merasa malu, masa wong koyo ngene ra tau salat, ra tau kena wudu, kon kajian isin, malu ya. Akhirnya gara-gara malunya dia tidak mau ngaji. Wah, saya malu, gak ada sing tak kenal ya. Karena malu gak mau ngaji ya. Walhamdulillah tidak sampai malunya itu menyebabkan dia gak mau jumatan. Aku ra ono sing kenal ya. HTP ra tak kenal, jamaah ra tak kenal. Nah, kamu lagi safar kok ya. Enggak mau belajar. Bahaya kalau kayak gini enggak jumatan jadinya ya. Atau di Masjidil Haram. Enggak mau sholat jamaah gara-gara tidak ada yang kenal. Tayyib. Jadi terkadang gara-gara malunya orang itu tidak mau belajar. Ada banyak orang yang enggak mau belajar Al-Qur'an dari dasar. Dia enggak bisa baca Quran tapi nekat tadarus. Bahkan khataman. Akhirnya dia baca Quran ditabrak-tabraki, panjang pendeknya enggak karuan, rusak ya. Waqaf enggak karuan, kemudian nanti belum lagi makhraj huruf enggak karuan. Pokoknya yang penting target tahun ini khatam sekali ketika Ramadan. Ketika dia dinasihati, "Bapak ini ngajinya enggak benar." Sing diwaca teksnya Quran tapi yang keluar bukan suara Al-Qur'an. Karena enggak karuan. Nah, yang seperti ini dia harus belajar dari dasar. Ada beberapa orang yang kita sarankan begitu saya mendengar bacaan Qur'annya langsung saya minta kamu belajar Iqra jilid telu. Kalau orang yang enggak malu, siap, enggak masalah. Harus turun derajat dulu enggak apa-apa kan? Karena masing-masing kita butuh untuk menyempurnakan apa yang kita lakukan, amalan ibadah yang kita lakukan. Nek wis ngerti keliru, dikandani keliru, kemudian suruh turun derajat, kok dia enggak mau? Rasa malunya menghalangi dia untuk belajar. Dan banyak orang yang kondisinya semacam ini. Ya. Tidak jaminan seorang profesor, seorang dokter bisa baca Quran. Makanya ada satu penelitian ini dilakukan oleh kawan saya. Jadi dia selalu merasa aneh jika ada sebuah pengajian tapi narasumbernya enggak pernah mau baca Quran. Dia selalu nyuruh muridnya ada di sampingnya baca surat 30 ayat 12. Nah, terus baca. Selalu seperti itu. Kemudian dia ikuti terus pengajian ini. Usut punya usut, begitu gurunya sang narasumber ini baca Quran, masya Allah nggak karuan katanya, panjang pendeknya nggak karuan, makhrajnya nggak karuan. Akhirnya kenapa kok selama ini selalu nyuruh orang lain yang baca Quran? Karena memang si guru tidak bisa baca Al-Quran. Dan itu terjadi di zaman kita. Pengikutnya banyak, sudah menjadi guru yang terkenal di mana-mana, tapi mau baca Quran ora iso. Sehingga sepanjang dia jadi pemimpin kelompok ini enggak pernah ngimami sholat, selalu nyuruh orang lain. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita singkirkan rasa malu semacam ini. Malu untuk belajar menghalangi kita untuk mendapatkan kebaikan. Sehingga para sahabat dulu ketika mereka mau bertanya sesuatu yang bisa jadi pertanyaan itu nyerempet-nyerempet masalah organ pencernaan atau organ reproduksi, maka mereka kasih mukaddimah Allah tidak malu. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim radhiyallahu anha datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan sesuatu yang tabu bagi sebagian orang. Untuk menghilangkan rasa tabunya dikasih mukaddimah. Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Ya Rasulullah, Allah tidak pernah malu untuk menjelaskan kebenaran. Barulah Ummu Sulaim menyampaikan pertanyaan, fahal alal mar'atil ghuslu idah talamat. Apakah wanita itu wajib mandi kalau dia mimpi? Pertanyaan kayak gini kan mengundang su'udzon, sing mimpi adalah yang bertanya. Kan begitu ya? Makanya Ummu Sulaim langsung ngasih mukaddimah. Karena sebelumnya enggak ada pertanyaan kayak gini. Baru Ummu Sulaim yang maju bertanya. Maka dugaan kuat sing ngalami ya paling awakmu kan gitu ya. Meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan demikian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Na'am idza ra'atil ma." Betul jika wanita ini melihat air. Artinya ketika bangun tidur kasurnya basah. Kemudian juga sahabat-sahabat yang lain ketika mereka punya kasus, meskipun kasus itu ketika ditanyakan bisa jadi mempermalukan dirinya. Saya punya masalah, tapi masalah pribadi, masalah keluarga. Namanya masalah pribadi, masalah keluarga, biasanya malu gak untuk ditanyakan? Malu. Makanya kadang dia cari-cari waktu untuk berduaan dengan ustadz ya, agar bisa tanya langsung. Nah, ada beberapa sahabat yang seperti itu. Mukaddimahnya, innallaha la yastahyi minal haqq. Allah subhanahu wa ta'ala tidak malu untuk menjelaskan kebenaran, dalam rangka untuk menghilangkan rasa tabu yang ada dalam dirinya. Karena dia mau bertanya sesuatu yang bisa jadi menurut sebagian orang memalukan. Tapi malu di sini tidak boleh menghalangi dirinya untuk bertanya. Karena kebiasaan inilah Aisyah radhiyallahu anha sampai memuji para wanita Ansar. Wanita Ansar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apanya? Apanya? Enggak ada hubungan darah. Gambarannya begini. Ada seorang tokoh besar, misalnya Syekh Fauzan, datang dari Saudi, tinggal di kerajaan persis di samping rumah kita. Kira-kira kita malu gak? Nek ra kenal mungkin gak malu ya. Tapi kalau kita kenal, Masya Allah, Syekh kabir, seorang ulama besar, tinggal di sini. Wanita ketemu saja, jangankan dalam jarak dekat, dalam jarak jauh izin, malu masuk rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, datang ke kota Madinah. Penduduk asli Madinah tidak mengenal latar belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu mudanya. Tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu sebelum beliau jadi nabi. Mereka baru kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau jadi manusia yang sangat mulia jadi seorang nabi. Berarti untuk ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan sesuatu yang wah, ini ketemu dengan orang yang sangat berwibawa. Lain halnya kalau kita ketemu dengan orang yang sejak kecil sudah bersama kita. Ada ulama besar, tapi dulu kita kenal kecilnya. Ah, cilikmu mbiyen kaya ngene saiki wah dadi wong gede misalnya. Ketika ketemu perasaannya gimana? Ya, mungkin biasa saja. Cilikmu aku wis ngerti ya. Ini belum pernah kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu kecil beliau. Tapi mereka berani untuk tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Aisyah mengatakan, "Ni'man nisa nisaul ansar la yamna'hunnal haya'u wa yatafaqqahna fiddin." Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Rasa malu sedikit pun tidak menghalangi mereka untuk menggali ilmu agama. Sehingga dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadap Rasulullah padahal tidak pernah kenal sama sekali. Ngerti-ngerti mereka ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di posisi ketika Rasulullah sudah jadi utusan Allah, sudah jadi manusia yang sangat mulia. Namun mereka berani untuk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mendapatkan manfaat, dalam rangka mendapatkan ilmu. Maka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, apalagi untuk sesuatu yang kadang dianggap sebagai satu yang tabu, bagi para wanita Ansar mereka beranikan diri. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk belajar ilmu agama. Baik, kuncinya tadi ya. La yata'allamul ilma mustakbirun wala mustahyin. Orang yang tidak mau belajar ilmu adalah dua jenis manusia. Yang pertama wong sombong, dan yang kedua manusia pemalu. Malu jenis seperti ini tercela atau terpuji? Malu yang tercela. Malu yang menghalangi seseorang untuk bisa mendapatkan kebaikan. Baik. Berapa menit lagi, Pak? 3 menit lagi. Cukup untuk satu hadis ya. Bab berikutnya. Bab bayan tafadhul Islam wa ayyu umurihi afdal. Bab penjelasan tentang keistimewaan Islam dan perkara apa yang paling afdal dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita syariat Islam. Dan ajaran Islam itu banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Sangat banyak. Walhamdulillah. Karena sangat banyak, memudahkan bagi kita untuk mengambil apa yang mampu kita lakukan. Dan dari yang sangat banyak itu, ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya tidak wajib. Sehingga ketika kita mengambil yang wajib, kemudian sisanya yang tidak wajib kita ambil sebagian, maka insya Allah kita sudah disebut sebagai muslim yang baik. Tayyib. Karena itulah hadirin rahimakumullah, Allah dengan syariat yang sangat lengkap dan banyak memudahkan bagi kita untuk mengamalkan Islam, dan mustahil bagi siapapun manusia bisa mengamalkan Islam 100%. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang yang beriman untuk masuk Islam secara keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Ada orang yang bertanya, iman sama Islam katanya tinggi iman. Lalu kenapa orang mukmin diperintahkan untuk masuk Islam secara keseluruhan? Jawabannya adalah Allah perintahkan bagi orang yang beriman untuk mengamalkan semua syariat Islam sebisanya. Dan itulah yang disebut dengan dukhulul fil islami kafatan. Masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Meskipun hampir mustahil, hampir tidak mungkin orang itu, hampir susah orang itu untuk bisa mengamalkan semua ajaran Islam. Karena ajaran Islam sangat banyak dan kita punya banyak sekali kegiatan, terkadang apa yang kita lakukan melanggar syariat Islam, dan di saat itulah ada sebagian amalan kita yang keluar dari aturan Islam. Sudah ada? Saya masuk isya ya. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah hadisnya kita baca di pertemuan berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Atau pengumuman malam Sabtu kajian ya. Malam Sabtu. Malam Sabtu kajian kitab Riyadhus Shalihin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.